Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار معاشر المسلمين حاضرين yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya yang Ia berikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertafaqquh fid din, untuk mendalami dan memahami agama Allah Subhanahu wa taala, terutama Al-Qur'anul Karim, di mana padanya ada puncak dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Pada Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menunjukkan petunjuk-petunjuk-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Al-Qur'anul Karim sebagai kitab yang suci, mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, niscaya Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Allah akan gerakkan hatinya untuk cinta terhadap ilmu, di mana dengan ilmu itulah dia dapat memahami urusan agamanya. Sehingga syukran lillahi azza wa jal. Hendaknya kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar ini, nikmat thalabul ilmi syar'i, dengan begitu mudahnya, dengan begitu walhamdulillah tidak ada hambatan di dalamnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, di mana di majlis inilah kita ahlus sunnati wal jamaah berkumpul, dan majlis ilmu adalah cirinya mereka, ahlus sunnati wal jamaah. Di tengah-tengah keterasingan tentang Islam dan sunnah pada masyarakat, ahlus sunnahlah yang terus menerus berusaha memperjuangkan agama melalui jalur majelis-majelis ilmu, melalui jalur at-tafaqquh fid-din. Ikhwati fillah rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba." Islam ini dimulai dalam keadaan asing dan akan juga pergi dalam kondisi asing. Maka berbahagialah mereka orang-orang yang terasing. Kesadaran kaum muslimin di hari-hari ini terhadap ilmu sangat-sangat jauh dari apa yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang sudah tidak lagi memandang untuk ilmu itu sebuah kehormatan. Mereka tidak haus terhadapnya, mereka tidak punya gairah untuknya. Majelis-majelis ilmu hanya dihadiri oleh segelintir orang. Majelis-majelis ilmu hanya dihadiri oleh sekian dari banyaknya jutaan kaum muslimin. Inilah Islam terasing. Oleh karenanya Al-Imamul Auza'i rahimahullah beliau mengatakan, disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Kashful Qurbah, tatkala mengomentari hadis bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, Al-Imamul Auza'i mengatakan, la yadhhabul Islam, Islam itu tidak akan hilang karena akan terus ada. Walakin yadhhabu ahlus sunnah, tapi yang akan hilang itu adalah ahlus sunnah, orang-orang yang memperjuangkan sunnah, orang-orang yang memperjuangkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta la yabqa fil baladi minhum illa rajulun wahid. Akan pergi ahlu sunnah sampai-sampai di suatu tempat tidak ada dari mereka itu kecuali hanya satu orang saja. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini zamannya Al-Imam Al-Auza'i, tabi'ut tabi'in, masih di tahun 100 sekian. Beliau mengatakan ahlu sunnah yang akan pergi sampai pada satu negeri tidak tersisa di antara mereka kecuali hanya satu. Dan inilah realitanya ma'asyiral muslimin. Ahlu sunnah adalah orang-orang yang sedikit di tengah-tengah keumuman kaum muslimin. Namun kondisi sedikitnya ahlu sunnah, minoritasnya ahlu sunnah ini seharusnya tidak lantas menyurutkan semangat kita untuk terus memperjuangkan sunnah apalagi melalui jalur ilmu agama. Karena tatkala Nabi SAW mengkhabarkan bahwasanya Islam akan pergi dalam kondisi asing, beliau mengatakan fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang terasing. Bahagialah mereka orang-orang yang sedikit. Bahagialah mereka orang-orang yang dipandang berbeda dari keumuman masyarakatnya. Disebutkan siapa itu al-ghuraba, orang-orang yang terasing. Alladzina yuslihuna idza fasadan nas, mereka adalah orang-orang yang berusaha baik tatkala manusia terbiasa dengan kerusakan. Inilah al-ghuraba yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat kepada mereka, tuba lahum, semangat ya. Selamat untuk mereka orang-orang yang terasing. Selamat untuk mereka orang-orang yang dipandang berbeda, orang-orang yang berusaha baik di tengah-tengah kerusakan yang biasa terjadi di keumuman masyarakatnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian, insyaallah taala pada malam hari ini Kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita pada tafsir surah Al-Kahfi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan membaca apa yang disebutkan oleh Al-Allamatus Sa'di rahimahullah untuk tafsir ayat yang ke-34. Berikutnya ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Allah melanjutkan penghikayatannya terhadap kisah dua orang pemilik kebun, di mana pada kisah mereka ini terdapat banyak sekali fawaid yang bisa kita ambil. Banyak sekali faedah-faedah berharga yang penting untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita, di mana Allah Azza wa Jalla mengisahkan dua orang, di mana satunya ini, satu di antara dua tadi, adalah orang yang kaya raya, memiliki kebun-kebun yang indah, memiliki anak yang banyak, memiliki pembantu-pembantu yang juga banyak. Kebun-kebunnya semuanya berhasil. Tidak ada yang gagal panen. Semuanya mengeluarkan buahnya secara maksimal. Hingga orang yang pertama ini, si pemilik kebun yang bagus ini, tertipu dengan kondisi yang dia hadapi. Dia pun mengatakan kepada temannya yang satunya, yang disebutkan di dalam beberapa tafsir yang kemarin sudah kita nukilkan, bahwasanya teman satunya ini adalah orang yang biasa saja. Tatkala dia mendapatkan hasil berbagi aset dengan temannya yang lama ini, orang yang kedua dia membelikan dengan hartanya apa yang bisa dengannya dia membantu al-fuqara wal masakin, sehingga dia hidup apa adanya. Orang yang kaya berkata kepada temannya, faqala li sahibi, maka dia pun berkata kepada temannya, wa huwa yuhawiru, mengajak diskusi dia, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara, aku lebih banyak dibandingkan kamu hartanya dan aku lebih mulia orangnya. Wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsih, kemudian orang tersebut pun masuk ke kebunnya dalam kondisi dia menzalimi dirinya sendiri. Dia mengatakan, qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada, tatkala dia melihat kebunnya begitu rindangnya, buah-buahnya begitu bagusnya, mengeluarkan buah secara maksimal, tidak ada yang gagal panen, dia pun mengatakan, ma adhunnu an tabida hadhihi abada, aku tidak yakin ini semuanya akan sirna. Aku tidak yakin ini semua akan sirna. Dia sangka apa yang dia punya kekal. Dia sangka apa yang dia punya abadi. Bahkan wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan, dia mengatakan, aku tidak menduga hari kiamat itu terjadi. Wala in ruddtu ila rabbi, dan seandainya pun itu terjadi, seandainya hari kiamat terjadi dan aku dikembalikan kepada Rabbku, la ajidanna khairan minha munqalaba, niscaya aku akan mendapati ganti yang lebih baik dari apa yang aku miliki sekarang di dunia ini. Na'udzubillah. Ucapan seorang yang zalim, ucapan seorang yang fajir, menganggap dunia itu selama-lamanya, padahal dunia adalah sementara. menganggap dunia adalah puncak keinginannya, puncak keindahan yang ada di matanya, padahal keindahan yang hakiki tempatnya bukan di sini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dijelaskan oleh al-Imam Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan, orang ini, si pemilik dua kebun, dia mengatakan kepada temannya, ana aktsaru minka malan wa azzu nafaro, saya lebih banyak dibandingkan kamu hartanya dan lebih mulia orangnya. Kata beliau, fakhara bikasrati malihi, orang ini berbangga dengan banyaknya hartanya. Wa izzati ansarihi, dan dia berbangga dengan banyaknya penolong-penolongnya, min abid, berupa budak-budak. Wa khadam, dan para pembantu-pembantu. Wa aqarib, dan kerabat-kerabat. Wa hadza jahlun minhu, dan ini adalah kebodohan darinya. Ikhwani fillah rahimakumullah, berbangga dengan harta adalah berbangga dengan sesuatu yang sementara. Berbangga dengan harta adalah berbangga dengan sesuatu yang tidak ada artinya. Begitu pula barakallahu fikum, berbangga dengan apa yang dia miliki dari teman-teman, dari budak-budak, dari pembantu-pembantu, yang mana mereka itu dekat dengannya karena hartanya. Dan harta adalah sesuatu yang akan sirna cepat ataupun lambat. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayatnya yang mulia tentang sifat ad-dunya dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20. I'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah oleh kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan. Allah sifati dunia satu dengan permainan. Walahun, ketahuilah dunia adalah sia-sia. Wazinatun, dan perhiasan. Watafakhurun, dan bangga-bangga. Bainakum, diantara kalian. Watakathurun fil amwali wal aulad, dan berbanyak-banyak dalam masalah harta dan anak-anak. Allah subhanahu wa ta'ala sifati dunia ini dengan lima ini. Dunia adalah permainan, dunia adalah hal yang sia-sia, dunia adalah perhiasan, dunia adalah tempat berbangga-bangga dan berbanyak-banyak harta. Al-Imamul Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, beliau menjelaskan ayat ini bahwasanya dunia itu laibun kalaibis sibyan, permainan sebagaimana permainannya anak-anak. Kita tahu anak-anak tatkala memainkan sesuatu cepat mengalami kebosanan. Walahun kalahmin fityan, dan dunia ini adalah perbuatan yang sia-sia seperti perbuatan sia-sianya para pemuda, di mana mereka akan berjalannya waktu, berjalannya usia, mereka akan mendapati bahwasanya yang mereka lakukan di masa muda itu sangat-sangat memberikan penyesalan. Wazinatun kazinatin niswan, dunia itu seperti perhiasannya para wanita. Watafakhurun katafakhuril aqran, dan saling meninggi, saling berlomba-lomba sebagaimana berlomba-lombanya orang-orang yang satu qorn, yakni satu level. Wa takatsurun katafaquri dahqan, dan dunia ini adalah tempat berbanyak-banyak sebagaimana berbanyak-banyaknya mereka para pedagang terhadap barang-barang dan harta-harta mereka. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala sifati dunia dalam ayat ini dengan lima sifat ini? Kata Al-Imamul Qurtubi, al-makna, maknanya adalah anna dunya kahadihil asya fi zawali wal fana'i. Maknanya dunia ini adalah seperti benda-benda di atas, seperti hal-hal di atas, dalam masalah gampang perginya dan gampang sirnanya. Itu dunia. Bahkan di lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan suatu, menjelaskan suatu permisalan dunia yang seharusnya dengan permisalan ini kita tidak lantas berbangga dengan dunia yang kita miliki. Lantas kita tidak berbangga dengan banyaknya harta yang kita punyai dan kita tidak bersedih. Dengan sedikitnya harta yang kita punya, dengan tidak banyaknya harta yang kita miliki, Allah mengatakan dunia ini kama sali ghaithin a'jabal kuffar nabatu. Dunia ini seperti hujan yang menyirami suatu kebun. Dan tanaman-tanaman yang ada di kebun tersebut, a'jabal kuffar nabatu, memberikan ketakjuban kepada orang-orang yang menanamnya. Namun lihat, sebagus-bagusnya tanaman di kebun tatkala disirami hujan, thumma yahiju fatarahu musfarran, engkau akan melihat dia nanti layu kemudian menguning. Thumma yakunu hutaman, kemudian dia akan menjadi kering. Itulah dunia. Sebagus-bagus apapun tanaman yang ada di kebun, akan ada masanya dia mati. Ada masanya dia layu, dia tidak lagi menghijau. Kemudian setelah dia layu, dia mengering. Dan tatkala dia mengering, dia mati. Inilah permisalan daripada dunia. Dunia juga sama seperti tanaman yang ada di kebun. Tatkala kita lihat, kita baru mendapatkannya, luar biasa, hijau, membuat kita semangat. Namun ternyata cepat ataupun lambat, dunia yang kita miliki ini akan kita tinggalkan. Sebanyak apapun harta yang kita punyai, seindah apapun harta yang kita miliki, pasti cepat atau lambat kita akan meninggalkannya. Kering semuanya, mati dunia. Wa fil akhirati azabun syadid, sedangkan di akhirat nanti pilihannya hanya dua, azab yang keras dan wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan ampunan dari Allah serta ridhonya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kehidupan dunia itu tidaklah melainkan hanya kesenangan yang menipu. Allah Subhanahu wa taala sifati dunia seperti ini. Sehingga barakallahu fikum, tidak selayaknya kita menjadikan dunia ini sebagai barometer untuk memandang seseorang mulia atau tidak. Dunia ini tidak sepatasnya menjadi alat untuk kita banggakan. Kita meninggikan diri kita di atas saudara kita yang lain karena harta yang kita miliki lebih dibandingkan harta yang dimiliki oleh saudara kita. Jangan jadi seperti pemilik dua kebun ini. Dia berbangga dengan hartanya, padahal harta tidak akan dia bawa sampai kematiannya. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Wa hadza jahlun minhu," ini adalah kebodohan dari orang tersebut. Wa illa fa ayyu iftikharin bi amrin khariji laisa fihi fadilatun nafsiyah wala sifatun ma'nawiyah, dan berbangga macam apa yang seperti ini apabila dilakukan terhadap perkara yang tidak ada keutamaannya. Berbangga dengan sesuatu yang tidak ada keutamaannya, berbangga macam apa seperti ini, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Wa inama huwa bimanzilati fakhri sabiyyi bil amani, tatkala seseorang berbangga dengan dunia, maka dia seperti anak kecil yang sedang berbangga dengan angan-angannya. Allati la haqa'iqa tahtaha, yang tidak ada hakikatnya sama sekali. Tatkala anak-anak berkhayal, bermain anak-anak, dia berkhayal seakan-akan dia menjadi seorang polisi, seakan-akan dia menjadi seorang dokter. Asyiknya dia terbawa mainan karena jiwanya yang masih anak-anak. Seakan-akan itu nyata, dia menjadi seorang dokter, dia menjadi seorang polisi, dia menjadi seorang penembak dan seterusnya. Seakan-akan nyata, padahal itu tidak. Nah, seperti inilah kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, orang yang berbangga dengan dunia. Dia adalah orang yang berbangga dengan sesuatu yang tidak ada keutamaannya, dan dia seperti anak kecil yang berbangga dengan angan-angannya yang tidak ada hakikatnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, disebutkan di dalam hadis bahwasanya seandainya dunia ini punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum meskipun setetes air kepada orang kafir. Lau ya walau ta'dilu dunya janaha ba'udha ma saqa minha kafiran walau syurbata ma. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya dunia ini setara nilainya di sisi Allah dengan sesayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan berikan dunia ini kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Tapi ternyata Allah berikan banyak-banyak kepada mereka orang kafir dalam dunia ini. Bahkan mereka menjadi orang terkaya di dunia. Deretan orang-orang terkaya adalah orang-orang kafir. Allah berikan banyak-banyak kepada mereka harta. Allah Subhanahu wa taala berikan banyak-banyak kepada mereka kemuliaan dunia di mata manusia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dilanjutkanlah Syekh Sa'di, "Tsumma lam yakfihi hadzal iftikharu 'ala sahibihi hatta hukima bi jahlihi wa zulmihi." Dan ternyata dia tidak cukup berbangga dengan hartanya, berbangga dengan orang-orang yang ada di sekitarnya kepada temannya, sehingga dia bisa dihukumi orang yang jahil dan zalim. Dia bahkan menambahkan suatu hal yang menunjukkan bagaimana bodohnya dia, bagaimana zalimnya dia. Wa dhanna lamma dakhala jannatahu, dan dia pun masuk ke kebunnya dan dia yakin, qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada, dia berkata aku yakin ini semuanya tidak akan sirna, dunia ini tidak akan habis, apa yang aku miliki ini selama-lamanya. Fatma anna ila hadhihi dunya, dia pun tenang terhadap dunia yang dia miliki. Wa radiya biha, dan dia meridainya. Ini barakallahu fikum sifat dari orang-orang fajir. Sifat dari orang-orang fajir, sifat dari orang-orang kafir, merasa tenang dengan dunia yang dia miliki, ridho terhadap harta yang dia punyai, meskipun dia berada di tengah-tengah kekufuran, di tengah-tengah kesyirikan. Oleh karenanya Al-Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah, tatkala mentafsirkan ayat ini, yaitu pemilik dua kebun mengatakan, aku lebih banyak dibandingkan kamu hartanya dan lebih mulia dibandingkan kamu orangnya. Kata Al-Imam Qatadah, tilka wallahi amniyatul fajir. Ini demi Allah angan-angannya semua orang fajir. Kathratul mal wa izzatun nafar. Semua angan-angannya orang fajir adalah bagaimana mereka banyak harta dan bagaimana mereka bisa mulia di tengah-tengah manusia. Ini menjadi bahan evaluasi buat kita sekalian ma'asyiral muslimin. Apakah yang menjadi hal prioritas dalam hidup kita adalah dua ini? Apakah tatkala kita hidup di dunia yang menjadi prioritas kita hanya bagaimana kita banyak harta dan bagaimana kita mulia di sisi manusia? Apabila ini masih menjadi prioritas kita, ingat kata Al-Imam Qatadah, ini adalah impiannya orang fajir. Impiannya orang yang tidak kenal Allah. Impiannya orang yang tidak pernah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana angan-angan ini diangan-angankan oleh si pemilik dua kebun. Bagaimana caranya dia bisa mulia di mata manusia? Bagaimana caranya dia bisa banyak hartanya? Nauzubillah min dzalik. Ikhwati fillah rahimakumullah, Dan ternyata si pemilik dua kebun ini setelah dia merasa bahwasanya dunia yang dia miliki tidak akan hangus, tidak akan sirna, tidak akan pergi, dia ridho terhadap dunia yang dia miliki. Wa ankarul ba'tsa, dia pun mengingkari hari kebangkitan. Ini adalah kekufuran berikutnya yang dia lakukan. Faqala wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan, dia pun mengatakan bahwasanya aku tidak yakin hari kiamat itu akan terjadi. Wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba, dan seandainya hari kiamat itu terjadi, niscaya aku akan mendapatkan yang lebih baik gantinya dibandingkan apa yang aku punyai di dunia ini. Ini kebodohan berikutnya yang dimiliki oleh si pemilik dua kebun. Dia menyangka bahwasanya nasib seseorang di akhirat itu tergantung dengan nasib dia di dunia. Kalau dia bahagia di dunia, berarti dia bahagia di akhirat. Ini kejahilan. Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, maksud yang dimaksudkan oleh si pemilik dua kebun ini adalah la yu'tiyani khairan min hatainil jannatain. Allah akan memberikan kepadaku, seandainya hari kiamat itu ada, Allah akan memberikan kepadaku yang lebih baik dibandingkan dua kebun yang aku miliki ini. Wa hadza la yakhlu min amrayn, dan hal ini tidak lepas dari dua perkara. Si pemilik dua kebun ini tatkala mengucapkan ucapan kufurnya, maka dia tidak lepas dari dua keadaan. Bisa jadi imma an yakuna aliman bihaqiqatil hal, bisa jadi dia adalah orang yang berilmu, dia faham bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi, dia faham bahwasanya dunia itu tidak abadi, akan tetapi dia menentang segala apa yang telah dia ilmui, dan dia mengatakan dunia tidak akan pergi, begitu pula hari kiamat tidak akan terjadi. Kalau ternyata dia memang betul-betul orang yang berilmu, dia tahu mana yang benar, tapi dia mengingkari kebenaran, dia tahu dunia akan sirna, dia tahu hari kiamat akan terjadi, namun dia mengingkari hal itu setelah dia mengetahuinya, fayakunu kalamuhu hadza ala wajhi tahakkum wal istihza, maka ucapannya ini yang Allah azza wa jalla hikayatkan, dia ucapkan dalam bentuk mengolok-ngolok. Fayakunu ziyadata kufrin ila kufrihi, dan ucapannya ini menjadi tambahan kekufuran terhadap kekufuran yang sudah dia miliki. Nah, ini namanya jahlun murakkab. Jadi kebodohan itu ada dua, kata para ulama. Ada jahlun murakkab dan ada jahlun basit. Jahlun murakkab artinya adalah bodoh kuadrat. Murakkab itu kuadrat. Yaitu orang yang sudah faham bahwasanya ini benar, tapi dia mengingkari kebenaran itu. Ini jahlun murakkab. Dia tahu ini salah, ya, tapi dia tetap melakukan kesalahan ini. Ini jahil murakkab. Dia tahu ini benar, tapi dia tidak mengikuti kebenaran itu. Ini namanya jahil murakkab. Adapun jahlun basir, artinya adalah kebodohan yang ringan. Memang dasarnya dia melakukan pelanggaran karena dia enggak tahu. Dia tidak ikuti kebenaran karena memang dia enggak tahu kalau itu kebenaran. Itu jahlun basir. Dan kondisinya mana yang lebih buruk? Jahlun murakkab atau jahlun basit? Tentunya tidak ragu kita semuanya, jahlun murakkab itu lebih buruk dibandingkan jahlun basit. Kebodohan yang murakkab itu lebih buruk dibandingkan kebodohan yang basit. Dan barakallahu fikum, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang pemilik dua kebun ini, bisa jadi dia adalah sudah berilmu terhadap hakikat dunia ini, namun dia menentang. Sehingga jahil yang ada pada dirinya adalah jahlul murakkab, dia ucapkan ucapan kufurnya dengan bentuk istihza, dengan bentuk mengolok-olok. Na'udzubillahi min dzalik. Wa iman yakuna hadza dhannuhu fil haqiqah, dan bisa jadi apa yang dia ucapkan ini memang sebatas itulah keilmuan yang dia punya. Fayakunu min ajhalin nas. Kalau memang seperti itulah puncak keilmuan yang dia miliki, maka dia adalah manusia terbodoh. Wa abkhasihim hubban minal aql, dan orang yang paling sedikit bahagianya daripada akal. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bagaimana fa'ayu talazumin baina ato'id dunya wa ato'il akhirah, bagaimana terjadi ada kesesuaian antara pemberian dunia dengan pemberian akhirat. Hatta yadhunna bijahlihi, hingga orang tersebut menyangka dengan kebodohannya, anna man u'tiya fid dunya u'tiya fil akhirah, bahwasanya orang yang diberi di dunia dia juga akan diberi di akhirat. Sisi kesesuaiannya dari sisi mana? Bahkan barakallahu fikum, balil khaliq, justru yang banyak kata Syekh As-Sa'di, anna Allah ta'ala yazwij dunya an awliyaihi wa asfiyaihi. Bahkan kebanyakannya Allah subhanahu wa ta'ala itu melipat dunia dari wali-walinya dan orang-orang pilihannya. Jadi banyak wali-wali Allah, orang-orang pilihan Allah, solihin, orang-orang yang soleh, justru Allah subhanahu wa ta'ala buat mereka adalah orang-orang yang kekurangan. Tapi dengan kekurangan itu mereka adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Wa yuwassi'uha ala a'da'ihi alladziina laisa lahu fil akhirati nasib, dan kebanyakannya juga Allah memberikan dunia ini selapang-lapangnya kepada musuh-musuhnya yang tidak akan memiliki bagian kebaikan di akhirat nanti. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, inilah kenyataannya ma'asyiral muslimin. Al anbiya alaihimus salatu wassalam, para nabi, mereka adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan nabi kita Muhammad s.a.w. sebagai sayyidu waladi Adam, pemimpinnya anak Adam, keseluruhan orang yang paling mulia di antara mereka, beliau s.a.w. adalah orang yang barakallahu fikum dalam hal dunia kekurangan. Kenapa beliau kekurangan? Karena mementingkan akhirat. Sehingga disebutkan dalam riwayat, beliau itu tidak menginginkan ada tinggal di rumahnya emas meskipun itu satu dinar, kecuali diinfakkan. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya Nabi setelah sholat zuhur pernah setelah salam langsung masuk ke rumah dengan cepat. Kemudian setelah bangkit dari sholatnya masuk ke rumah dengan cepat, setelah itu beliau keluar lagi. Dan para sahabatnya keheranan. Melihat kok Nabi SAW tidak seperti biasanya. Beliau setelah sholat langsung bangkit pergi ke rumah keluar lagi. Maka Nabi mengatakan yang maknanya, apakah kalian heran dengan apa yang aku perbuat? Sesungguhnya aku teringat di rumahku ada emas yang belum aku infakkan hari ini. Aku tidak suka ada di rumahku emas dalam satu hari dalam kondisi emas tersebut tidak aku infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka aku pun memerintahkan sebagian istriku untuk mensedekahkannya. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita. Berbeda dengan kita ma'asyiral muslimin. Inilah orang pilihan Allah yang sudah tidak lagi ada nilai dan harganya dunia di mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Emas di rumah satu hari enggak mau. Kalau ada emas di pagi hari, sore harus sudah pergi diinfakkan. Kalau ada emas sore hari, maka pagi hari sudah pergi diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana yang telah kita baca tadi ayat surah Al-Hadid yang ke-20, dunia ini adalah permainan perhiasan yang akan cepat sirna, yang akan cepat pergi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya yang lain, araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Apakah kalian ridha dengan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat? Tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat itu kecuali sedikit. Sedikit saja. Sehingga barakallahu fikum, kalau seperti ini keadaannya, maka kita harus waspada dari apa yang dilakukan oleh pemilik dua kebun ini. Berbangga dengan dunia. Menganggap dunia barometer untuk seseorang mendapatkan kemuliaan di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Justru malah orang-orang pilihan Allah, Allah jadikan dunia itu sedikit di sisi mereka, dan orang-orang yang menjadi musuh-musuh Allah, Allah jadikan dunia itu banyak berada pada mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah juga mengatakan, menggambarkan kepada kita bagaimana sedikitnya dunia itu apabila dibandingkan dengan akhirat. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Apa yang telah diberikan kepada kalian dari kehidupan dunia itu adalah sedikit. Wa zinatuha, yang diberikan kepada kalian dari dunia itu adalah perhiasannya. Akan tetapi wa ma indallahi khairun wa abqa afala taqilun. Akan tetapi apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Tidaklah kalian berpikir. Allah Subhanahu wa taala demikian menjelaskan bagaimana sedikitnya dunia itu apabila dibandingkan dengan akhir. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhawatirkan untuk kita itu kefakiran. Beliau tidak mengkhawatirkan kemiskinan menimpa kita umatnya. Justru yang beliau khawatirkan adalah manakala dunia telah menyelimuti umatnya sehingga mereka berlomba-lomba untuk mencarinya hingga mereka melupakan bahwasanya dunia ini bukan kampung mereka yang sesungguhnya. Disebutkan di dalam riwayat, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh, datang rombongan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah membawa harta jizyah, harta pajak dari orang-orang kafir yang tinggal di negeri muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat orang-orang Ansar di kala itu, mereka berbisik-bisik dengan apa yang telah mereka lihat, yaitu kedatangan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah membawa harta jizyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tersenyum dan mengatakan, "Adhunnukum sami'tum biqudumi Abi Ubaidah wa annahu ja'a bisyai." Saya menyangka kalian sudah mendengar Abu Ubaidah datang membawa sesuatu. Maka sahabat-sahabatnya mengatakan, ajal ya Rasulullah, tentu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami dengar Abu Ubaidah datang membawa harta jizyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'abshiru wa amilu ma yasurrukum, bergembiralah kalian dan harapkan apa yang membuat kalian senang. Akan tetapi fawallahi, demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya, akan tapi saya khawatir dibentangkan atas kalian dunia, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia ini dibentangkan kepada orang-orang yang ada sebelum kalian. Fatunafisuha kama tanafasuha, sehingga kalian berlomba-lomba mencari dunia tatkala dunia itu dibentangkan kepada kalian sebagaimana umat sebelum kalian berlomba-lomba untuk mencarinya. Ini yang aku khawatirkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan, tapi manakala dunia terlihat terbentang dari segala sisi, dari segala penjuru, kemudian kalian sibuk mencarinya sebagaimana umat sebelum kalian sibuk mencarinya. Watul hikukum kama alhatkum, dan dunia itu akan melalaikan kalian sebagaimana dunia telah melalaikan mereka umat sebelum kalian. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, inilah yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tatkala manusia sibuk dengan dunia hingga lalai, mencari dunia adalah hal yang dipersilahkan. Watazawwadu, berbekallah kalian. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita tatkala berangkat haji dan umrah untuk berbekal. Bekal itu kita dapatkan dari mana? Ya, dari harta yang halal yang kita cari perbekalan. Akan tapi wa khairuzzadit taqwa, Allah mengingatkan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Cari dunia untuk bekal hidup di dunia, tapi jangan lupa cari juga bekal untuk menghadapi kampung akhirat. Apa itu takwa? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, jangan seperti Bani Israel yang dibentangkan kepada mereka dunia seluas-luasnya, dan dunia tersebut membuat mereka lalai, tidak mengikuti jalan nabinya. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Dan seperti inilah juga wasiat mereka salaf rahimahumullahu rahmatan wasi'ah, tatkala menggambarkan kepada kita betapa rendahnya dunia, sehingga dunia manakala kita tahu rendah, kita tidak selayaknya berbangga-bangga dengannya. Abu Darda Al-Ghifari rahimahullah, beliau mengatakan, min hawanid dunya ala Allah annaha la yu'sa illa fiha. Di antara bentuk rendahnya dunia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kata Abu Darda, adalah Allah tidak dimaksiati kecuali di dunia. Allah dimaksiati itu hanya di alam dunia. Itu menunjukkan bagaimana dunia itu rendah. Alam itu ada berapa ikhwah? Ada alam janin, ada alam dunia, ada alam barzakh, ada alam akhirat. Ada empat alam yang akan kita lewati. Sekarang kita sudah ada di alam kedua. Alam janin sudah kita lewati. Sekarang kita ada di alam dunia. Dan biiznillahi ta'ala kita akan masuk ke alam barzakh. Dan setelah alam barzakh kita akan masuk ke alam akhirat. Dan kata Abu Darda, yang menunjukkan alam dunia itu rendah adalah Allah tidak dimaksiati kecuali hanya di alam ini saja. Di janin Allah tidak dimaksiati, di barzakh juga tidak, di akhirat apalagi, di dunia tok. Wala yunalu ma'indahu illa bitarkiha, kata Abu Darda, dan tidak akan didapatkan apa yang Allah janjikan di sisinya kecuali dengan meninggalkan dunia. Nah, begitu pula apa yang dinasehatkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, laisa khiyarukum alladzina tarakud dunya lil akhirah walalladzina tarakul akhirata lid dunya. Beliau menjelaskan, bukanlah orang terbaik kalian yang meninggalkan dunia seutuhnya semuanya untuk akhirat, dan meninggalkan akhirat seutuhnya untuk dunia. Akan tapi walakin khiyarukum alladzina akhadhu min hadhihi wa hadhihi. Akan tapi yang terbaik di antara kalian adalah yang mengambil ini dan ini. Yaitu maksudnya beliau menjelaskan dengan ucapan beliau ini ditafsirkan ucapan Abu Darda juga, akan tapi yang terbaik di antara kalian adalah yang mengambil ini dan ini, maksudnya mengambil bahagian daripada dunia untuk memberikan keuntungan dalam perkara akhirat. Tidak meninggalkan dunia seutuhnya sehingga dia yatakaffafun nas, meminta-minta kepada orang. Dan tidak meninggalkan akhirat seutuhnya untuk dunia sehingga dia akan menjadi abkhasun nas, akan menjadi manusia yang paling hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Cari dunia. Dan ikhlaskan niat dalam mencari dunia untuk kita mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Inilah yang dimaksudkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala an, dan juga dijelaskan oleh Luqman al-Hakim sebagaimana disebutkan dalam riwayat. Maksudnya mengambil dunia dari ini ke untuk ini, mengambil dunia untuk akhirat, maksudnya adalah apa yang juga dijelaskan oleh Luqman al-Hakim kepada anaknya, ya bunai bi' dunyaka bi akhiratik, wahai anakku, jual duniamu dengan akhiratmu. Yang namanya menjual itu butuh modal. Nah, dunia kita punyai untuk modalnya. Modal kita jual untuk kita tukar dengan akhirat. Kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, bi' dunyaka bi akhiratik. Jual apa yang kamu punyai dari dunia untuk akhiratmu. Sedekahkan apa yang engkau miliki. Infakkan di jalan Allah. Beri mereka al-fuqara wal masakin, beri mereka anak-anak yatim, hilangkan dahaga dari mereka, hilangkan rasa lapar dari mereka, beri pakaian untuk mereka, bentuk suatu senyuman sumringah di wajah mereka, al-fuqara wal masakin dan anak-anak yatim. Itu bentuk menjual dunia dengan akhirat, menjual dunia untuk mendapatkan akhirat. Dan kata Luqmanul Hakim setelah memerintahkan anaknya, wahai anakku, juallah duniamu dengan akhiratmu, niscaya tarbahhuma jami'an, kamu akan beruntung dalam dua perkara ini. Kalau kamu menjual duniamu untuk akhiratmu, maka kamu tidak akan rugi dunia, justru kamu akan beruntung dua-duanya, beruntung akhiratmu, beruntung juga duniamu. Wala tabi akhirataka bidunia, dan sebaliknya jangan kamu jual akhiratmu demi duniamu. Kalau akhiratmu engkau jual demi duniamu, takhsarhuma jami'a, kamu akan merugi dua-duanya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang menjual dunia untuk mendapatkan akhirat itu tidak akan merugi dunianya. Dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mana qasat shadaqatun min mal?" Harta itu tidak akan berkurang karena sedekah. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, anfiq unfiq alaik." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu." Sedekahlah, aku akan bersedekah untukmu. Tatkala kita berinfak, tatkala kita bersedekah, tatkala kita menjual dunia kita untuk akhirat, kita mementingkan akhirat kita dengan menggunakan fasilitas dan sarana dunia yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan untuk kita, yang akan berinfak kepada kita adalah Rabbul Izzati wal Jalal, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Bani Adam, anfik, wahai Bani Adam, berinfaklah, unfik alaik, niscaya aku akan berinfak untukmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, inilah barakallahu fikum yang bisa kita ambil faedah dari apa yang disebutkan oleh al-imam al-alamatus sa'di rahimahullah pada tafsir ayat yang ke-34 ini. Semoga apa yang kita pelajari di malam hari ini memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab wa naktafi bihadal qadar. Waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yardha.